سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sehat semua teman-teman? Masih betah berpuasa? Masih betah tarawih? Masih betah sahur? Masih betah sendiri? Awas, jangan salah jawab. Bulan Ramadan, kata-katanya jadi doa. Masih betah sendiri enggak? Masya Allah ya. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir makan sahur sendiri. Amin. Gimana rasanya makan sahur sama teman kos-kosan? Enak gak? Bosan gak? Mudah-mudahan tahun depan udah ada yang nemenin makan sahur. Ganti teman kos-kosan. Makasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Kalian terbaik. Di sini ada banyak anak-anak komunitas. Saya yakin di sini dari berbagai macam-macam mazhab anak muda. Jadi kita punya banyak mazhab, ada anak street dengan BMX-nya, dengan skateboard-nya, parkour-nya, anak bola, anak segala macam. Walaupun beda mazhab, tapi status-status. Amin. Apa statusnya? Jangan jomblo doang, jomblo fisabilillah. Jadi walaupun jomblo, sabarnya berpahala insya Allah. Dan sekarang udah buka puasa, jadi saya udah boleh ngebully ya. Kalau siang gak boleh, ntar batal puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Allah sendiri ngasih testimoni tentang Islam. Innaddina indallahil Islam. Allah sendiri kasih testimoni tentang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan selain sempurna, Islam juga agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu adalah rumus dasarnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian. Allah tuh enggak pengen menyusahkan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mau membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Setelah Allah berfirman ittaqullaha haqqa tuqatih, maka kemudian Allah juga berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah menyeimbangkannya dengan kalian dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kaidah dasar agama Islam itu mudah. Syariat Islam mudah banget. Salah satu bukti bahwa syariat Islam itu mudah apa? Syariat pernikahan. Setuju enggak? Ustaz, kalau syariat pernikahan itu mudah, kenapa masih banyak jomblo? Berarti syariat nikah itu susah dong Ustaz? Enggak, syariat Islam itu mudah. Syariat pernikahan itu mudah. Yang menyusahkan pernikahan itu bukan Islam, tapi calon mertua. Islam gampang. Ada enggak syarat menikah itu di dalam Islam harus ditanya dulu kerjanya apa? Boleh enggak nanya kayak gitu? Boleh enggak yang cowok-cowok nih? Bagus jawabnya nih. Yang sebelah sini ya, yang sebelah sini namanya Imam Hunters. Yang sebelah sini namanya Makmum Lovers. Saya pengen nanya kepada Makmum Lovers, setuju enggak kalau syarat pernikahan itu harus punya penghasilan yang gede? Terus gimana ngasih makan istri kalau enggak punya penghasilan? Mantan. Di sini jawabannya meyakinkan, enggak tahu ya depan calon mertua ya. Begitu datang nanya kerja apa deh. Nah itu Pak masalahnya. Jadi syariat pernikahan itu gampang sebetulnya. Yang bikin dia susah bukan Allah. Kalau dalam syariat Islam gampang banget akad nikah itu cuma gini doang. Jabat tangan. Kemudian calon mertua bilang saya nikahkan putri saya sekian. Kemudian dia jawab saya terima nikahnya. Kalau gak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau enggak hafal, bisa nyontek, pakai teks gitu ya. Kalau salah sekali, bisa diulang lagi. Jadi enggak kayak PIN. Kalau salah 3 kali, diblok. Saya terima nikahnya, salah lagi. Udah ya, tinggal 2 kesempatan ya. Terus mantannya ngedoain, ya Allah, salah lagi. Salah 3 kali masih bisa diulang. Salah 10 kali bisa diulang, gak masalah. Yang penting dia niat pengen nikah, semuanya sepakat, tinggal akad aja tuh. Dan akad itu sederhana banget loh teman-teman. Hanya kata-kata kayak gitu doang yang tadi nyontek dengan tulisan mengubah status seorang laki-laki dan perempuan. Yang tadinya pandang-pandangan aja gak boleh, yang tadinya boncengan berdua hampir gak boleh, yang tadinya sentuhan. Maaf, diulang. Yang tadinya bonceng gak boleh. Udah gitu salaman atau bersentuhan sebagian mazhab bilang gak boleh gitu ya. Sekarang semuanya boleh. Yang tadinya ngapa-ngapain dosa, sekarang ngapa-ngapain berpahala. Memandang berguguran dosa. Kan keren ya. Jadi pagi-pagi duduk aja tuh, melihat istri rempong lalala. Lo ngapain? Lagi pengen menggugurkan dosa. Cuman melihat doang gitu. Pernah gak nih saya pengen nanya ya, pernah gak kalian ngerasain menatap mata pasangan dalam dan lama gitu? Gak pernah kan? Makanya makin lama makin banyak dosa yang berguguran. Jadi kayak kita tuh adu gitu ya, siapa yang kuat-kuatan gak berkedip. Tapi harus dekat gitu, dekat pandang-pandangan. Siapa yang berkedip duluan nanti dihukum. Gak usah tanya hukumannya apa. Dan itu cuma bisa dilakuin sama pasangan halal. Kebayang gak sama teman kos-kosan kayak gitu gimana? Itu kan ngeri banget. Bahaya. Nonton Muhammad Salah main Liverpool lawan Real Madrid. Kalau kalah nangis, gak ada yang ngasih tisu. Nangis aja sendiri, terus nyari tisu, tisu di dapur, ngambil apa kain lap di dapur, ternyata bekas cabai sekali. Beda banget status orang yang masih sendiri sama yang udah ada pasangan. Berangkat kerja, gak ada yang doain. Masya Allah ya. Tadi ngomongin apa? Syariat ya, syariat. Saya gak mau terlalu jauh, kasihan. Daripada nanti malam gak bisa tidur, terus gak sahur. Nikah, balik lagi. Akadnya tuh sederhana banget loh. Cuman ngomong gitu doang, saya terima nikahnya, bla bla bla bla. Selesai, nanya ke saksi, sah saksi? Belum, kata saksi. Wah, ulang lagi, ulang. Bla bla bla bla, sah saksi? Belum. Ternyata gak sah aja. Ternyata saksinya adalah mantan. Wow, gak akan senastan. Mau seharian akan nikah, ini gak akan sah nih. Makanya hati-hati ya. Yang bikin akan nikah tuh susah itu mantan. Apalagi kalau mantannya KUA. Pas datang, ini kenapa ya? Syaratnya gak ada yang lengkap. Memang syaratnya apa? Syaratnya gak ada saya di sini. Jadi moral of the story-nya teman-teman, syariat Allah itu gampang banget. Puasa itu, coba teman-teman perhatiin ayat tentang puasa. Ayat pertamanya, kutiba alaikumus siyam. Artinya apa? Ini kalau ada yang gak tahu artinya ini keterlaluan. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Awalnya hukum puasa apa di situ? Wajib. Kutiba alaikumus siyam. Ternyata Allah tuh pengertian banget sama kita. Allah bilang ayyaman ma'dudat. Gak lama kok, cuma beberapa hari doang. Kalau kita terjemahin bebas ya, ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari aja, kata Allah. Kenapa Allah gak bilang syahrul wahid, satu bulan? Kenapa bilang beberapa hari? Karena Allah tuh gak pengen ngebebanin kita. Hah, puasa satu bulan? Padahal sama aja kan, kita puasa satu bulan tapi nyebutnya ayam, beberapa hari. Ma'dudat, yang terhitung, yang terbatas, yang gak lama. Lagian emang puasa emang harian, gak mungkin bulanan. Kebayang buka puasanya sahur tanggal 1 Ramadan, buka puasa tanggal 30, kebayang gak sih tuh? Makanya Allah bilang ayaman ma'dudat, puasa itu hari-hari. Jadi setiap hari buka dan sahur, setiap hari buka dan sahur. Allah kayak pengertian banget gitu ke kita. Udah selesai gitu Allah bilang apa? Tenang aja. Saya tahu diantara kalian mungkin ada yang lagi musafir, traveling gitu, ada yang lagi touring. Diantara kalian ada yang lagi sakit, sakit hati. Diantara kalian ada yang lagi sakit. Maka kalau kalian gak sanggup berpuasa karena lagi touring, buat anak-anak muda, anak-anak motor nih, terus karena lagi sakit, bolehlah dia mengkodoknya di waktu yang lain. Terus udah selesai? Udah selesai belum segitu? Belum. Allah masih bilang, kalau kalian gak sanggup mengkodok, gak apa-apa, bayar fidyah. Baru ditutup dengan kalimat, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa, itu lebih baik untuk kalian. Tadi di ayat pertama, puasa itu wajib. Sekarang puasa itu lebih baik. Ini buktinya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian banget, dan Allah gak pengen menyusahkan kalian. Jadi kemudahan-kemudahan dalam agama itu sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Banyak banget ayat-ayat yang kayak gini. Mulai dari tasyri'. Apa bedanya syariat dengan tasyri'? Kalau syariat itu hukum yang udah jadi. Kalau tasyri' itu proses hukum itu sampai jadi. Tasyri' salah satunya adalah tasyri' tentang khamar. Itu kan prosesnya beberapa kali ya. Gak langsung sekaligus khamar haram, enggak. Pertama kamar dan judi itu ada baiknya, ada buruknya. Walaupun buruknya lebih banyak, tapi kan ada baiknya Ustaz. Iya sih, ada nih. Ini awal nih, awal tasyri' ya, belum jadi syariat. Kemudian lanjut, para sahabat masih minum khamar, sampai gara-gara sering minum khamar mereka sholat dalam keadaan mabuk. Kebayang gak sholat? Allahu Akbar. Gak enak banget kan? Imamnya baca apa dia gak ngaminin gitu. Imamnya baca apa dia bilang, imamnya walaf dolin, dia bilang sarakallahu lazim, kan gak nyambung ya. Kenapa? Lagi mabuk. Akhirnya turun lagi syariat berikutnya, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Oh, kalau gitu setelah sholat boleh dong. Allah gak ngomong gitu ya, tapi boleh. Akhirnya mereka nahan diri, udah selesai sholat baru mabuk-mabukan. Tasyrik. Baru kemudian yang ketiga, Allah katakan tinggalkan semua itu. Khamar haram, judi haram, riba haram, yang kayak gitu-gitu. Stalking IG mantan haram. Apalagi pakai akun palsu, dia yang tolong. Tasyrih bertahap, gak bisa sekaligus. Ini artinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sampai ketika Nabi mengutus seorang sahabat, Mu'az bin Jabal, untuk berdakwah ke sebuah negeri di Yaman, apa nasihat Nabi untuk Mu'az? Yasir wala tu'asir. Mudahkan urusan mereka, wahai Mu'az, jangan kamu mempersulit urusan mereka. Lebih baik kamu mengatakan boleh, boleh, boleh 3 kali daripada mengatakan 1 tidak boleh, supaya mereka semangat dalam beramal soleh. Ini artinya kaidah Islam itu teman-teman udah keren banget. Islam itu cocok banget buat anak muda. Karena Rasul sebagai tokoh muslimnya, sebagai ikon Islamnya, sebagai teladan kita bersama nih, ternyata anak muda banget seleranya. Satu, pertama Rasul tuh orangnya badannya bagus, six pack gitu. Jadi perut Nabi kata sahabat seperti batu yang tersusun. Jadi ada 6 batu gitu kan. Kalau kita seperti batu karang 1 biji gede gitu. One pack. Jadi Nabi itu badannya juga udah bagus. Udah gitu Nabi ternyata seorang petarung. Kalau beliau hidup sekarang nih, beliau bisa ngalahin si Max siapa tuh? Nah, juara ultimate fight gitu lah. Nabi itu MMA banget loh. Nabi pernah lagi menggembalai ternak-ternaknya Khadijah. Ini awal-awal dakwah di Mekah ya. Lagi menggembalai ternak Khadijah berdua sama seorang juara ultimate fight di TV One. Di Mekah maksudnya. Ini bukan endosan. Juara ultimate fight di Mekah. Namanya Abu Rukanah. Orang Arab kalau ngomong Abu itu bukan orang tua. Abu itu kayak nama bekennya gitu. Jadi karena badannya bagus, gagah, sehingga disebut Rukana, artinya yang badannya itu kayak tiang-tiang gitu, rukun, sehingga dikenal dengan nama Abu Rukana, yang badannya tuh gagah banget. Lagi menggembalain ternak-ternak, Khadijah bersama Abu Rukana. Lagi duduk gitu, Nabi bilang, Abu Rukana, kita sparring yuk. Nabi itu kan gak pernah dikenal naik di atas ring ya, sehingga gak ada yang tahu kalau Nabi itu jago tarung. Sehingga Abu Rukanah bilang, ya Muhammad, aku gak tega nyakitin kamu. Kata Rasulullah, ya kita lihat aja nanti. Hayo, kamu tenang takut. Kata Abu Rukanah, bukan takut. Kan Muhammad gak pernah naik ring, saya udah biasa. Nih, medali itu udah banyak banget di rumah saya. Ini bekas-bekas itu udah banyak banget. Jadi tatonya itu udah banyak banget. Tato bekas cakaran, gigitan, di kupingnya apa segala macam. Abu Rukanah, kata Nabi Muhammad, kita coba dulu aja. Akhirnya Abu Rukanah mengatakan, hadiahnya apa? Masa kita gitu-gitu aja nggak seru gitu ya, nggak ada yang dapat kebaikan atau hadiah gitu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang kalah menyerahkan 1 dombanya kepada yang menang. Dan ini bukan judi. Kalau judi tidak ada sesuatu yang dilakukan, jadi kayak taruhan. Kalau ini bukan taruhan, hadiah. Siapa yang kalah ngasih dombanya kepada yang menang. Kata Abu Rukanah, ayo kalau gitu. Dia pede banget kan bakalan dapat domba. Tarung nih, Begitu tarung, Abu Rukana dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci sama Nabi. Bulat. Ternyata Nabi tarungnya tuh modal serangan di bawah gitu, main kunci. Dikunci sama Nabi Abu Rukana, karena kalau enggak nyerah kan bisa patah ya. Saya di Bandung tuh sama teman-teman juga dekat sama teman-teman Bandung Fighting Club. Kemarin kita bikin kayak semacam tarung bebas antara petarung Bandung lawan petarung Filipina dan Amerika. Kalau tarungnya sama Amerika saya kayak ada masalah pribadi gitu kan. Jadi pas tarung, pas yang petarung Indonesianya dikunci gitu, saya langsung Ustaz nonton gitu kan, beda ya. Begitu dia lepas dari kuncian, langsung habisin. Menang. Tiga petarung kita ngalahin tiga petarung luar negeri. Bahkan yang petarung dari Filipina itu patah tangannya, karena dia pas dikunci gak mau nyerah. Dia maksain banget, patah, digotong keluar dari ring. Nabi tarung sama Abu Rukana, dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci, Abu Rukana langsung nyerah. Setelah itu Nabi bilang, ya udah, kasih domba kamu untuk saya. Dikasih sama Abu Rukana. Terus Abu Rukana, Nabi nanya, masih mau lagi? Kata Nabi. Kata Abu Rukana, ya sekali lagi deh, kayaknya tadi ada yang salah nih, kuda-kuda. Ya udah, kita coba lagi, tarung untuk kedua kalinya, dibanting lagi Abu Rukana, dipegang, akhirnya Abu Rukana nyerah untuk kedua kalinya, nyerahin lagi satu domba. Nabi bilang, masih penasaran Abu Rukana? Ya udah, ini yang terakhir nih, penasaran banget, masa sih saya kalah sama kamu? Sementara Abu Rukana itu juara, bertahan, selalu menang. Nabi Muhammad gak pernah ada track recordnya. Yang ketiga kali, dibanting lagi sama Nabi, dikunci, kalah lagi Abu Rukana. Ini luar biasa. Sampai diserahkan tiga dombanya Abu Rukana kepada Nabi, Abu Rukana duduk aja termenung. Nabi nanya kepada Abu Rukana, ya Abu Rukana, malham, kenapa kamu sedih? Apa masalahnya? Kata Abu Rukana, ya Muhammad, saya harus ngomong apa ke ayah saya tentang tiga kambing yang hilang? Saya mau ngomong apa nih? Namanya kenapa? Kalau saya bilang itu dimakan serigala, saya bohong. Saya gak boleh bohong kepada orang tua. Ya udah, bilang aja jujur, kamu kalah dengan Muhammad. Ya itu lebih bahaya lagi. Gimana muka saya di depan ayah saya kalau ketahuan saya itu kalah tarung sama kamu, Muhammad? Ya udah, biar kamu gak malu sama ayah kamu, nih aku balikin tiga-tiga ekor kambing kamu, dibalikin. Akhlak Nabi, dibalikin kepada Abu Rukana. Beneran ini Muhammad? Beneran, tapi kan perjanjian kita gak gini. Gak apa-apa, yang penting kamu mendapatkan kembali kambing-kambing kamu. Ya Muhammad, akhlak kamu itu luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam Abu Rukana. Ternyata ada sahabat Nabi masuk Islam itu dengan tarung. Jadi kita anak muda yang senang tarung itu bisa jadi jalan dakwah. Kalau dua sama gua, siapa yang kalah masuk agama yang menang. Wah, ngeri ya. Kita kalah jadi murtad kalau sebelah mentari. Yang ditantang ternyata preman pasar. Jangan. Yang jelas Nabi itu pernah menaklukkan seseorang hatinya setelah menaklukkan fisiknya. Kekuatan Nabi. Nabi gak pernah pamer. Badan Nabi bagus tapi gak kemana-mana pakai baju ketat, kaos gitu, gitu ya. Atau posting, ini lo lihat ya. Terus di sebelahnya ada susu apa gitu buat cowok gitu. Enggak, karena Nabi itu orangnya gak riak, gak sombong gitu. Orangnya tawadu banget. Sama kayak Nabi Musa, Nabi Musa kan badannya juga bagus kan. Terkenal banget lah badan Nabi Musa. Sampai saking bagusnya badan Nabi Musa, orang Yahudi iseng untuk memfitnah Musa. Musa itu badannya bagus, tapi pakai bajunya rapi banget. Semuanya ketutup, gak kayak saya gini. Semuanya ketutup. Kalau saya pakai kayak gini, biar kelihatan lampu. Kalau saya itu gak terlalu hitam. Jadi tutup sempurna. Akhirnya orang Yahudi posting di Instagram mereka gitu. Mereka posting pakai hashtag Musa Kudisan. Itu hashtagnya orang Yahudi. Viral, jadi trending topic. Oh beneran, ada yang ngeliat news, ngeliat. Orang Yahudi kan suka ngada-ngada kan ya. Akhirnya tersebarlah berita trending topic kalau Musa itu kudisan. Soalnya bajunya tertutup semua. Allah gak rela nabinya yang keren, yang super duper luar biasa nih, difitnah sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Allah membersihkan nama Musa. Direkam di akhir surat Al-Ahzab. Suatu hari Nabi Musa mandi di sumur, kemudian bajunya dibuka, ditaruh di atas batu. Mandi ini, ketutup kan sumurnya, mandi. Udah selesai mandi, Nabi Musa beres-beres nyari baju, ternyata batunya udah pindah. Wah, batunya pindah, gimana nih caranya? Akhirnya nyari kayak galau gitu, mengambil baju di atas batu. Begitu mau diambil, batunya lari. Nabi Musa bingung nih, gimana saya keluar nih, saya gak pakai baju, cuma pakai celana doang. Dikejarlah batu itu oleh Musa. Saubi hajar, saubi hajar, baju saya di bawah batu, baju saya di bawah batu. Lari. Kemana baju batu itu lari? Batu itu lari ke Nadil Kaum, kalau bahasa hadisnya. Apa Nadil Kaum? Tempat ngumpulnya anak-anak muda Bani Israel. Lewat skate park Bani Israel. Batu lewat, anak-anak Bani Israel lagi oli gitu ya. Musa lewat, wah anak parkour Musa. Jadi Musa itu dianggap anak parkour, lagi ngejar-ngejar batu gitu. Terus kocok gitu. Akhirnya anak-anak skate Bani Israel kagum, ternyata Musa itu keren banget ya, parkour sejati banget lah. Pokoknya gua ngefollowin dia sekarang. Lewat lagi tempat nongkrong cewek-cewek Bani Israel, Musa lewat. Iya gitu. Pokoknya heboh banget tuh kejadian, sampai akhirnya batu itu berhenti di tengah suk, di tengah pasarnya Bani Israel. Kebayang gak batu berhenti di tengah mall? Kalau lagi pada belanja, Musa ngejar-ngejar batu di tengah mall. Jadi kayak perform gitu di tengah mall gitu kan. Kayak malam mingguan gitu kan. Udah gitu ada musik terus slow motion gitu. Akhirnya berhenti, baju diambil, baju yang Musa dipakai, dipukul batu terbelah. Jadi waktu belah tuh mungkin awalnya dari Bani Israel. Ditonjok sama Musa, saking kuatnya Musa. Dan Allah gak rela banget nabinya difitnah. Nabi Muhammad memiliki semua mukjizat para anbiya. Terkeren pokoknya. Nabi Musa belah laut, keren kan? Nabi Muhammad belah bulan, lebih dahsyat kan? Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Nabi Sulaiman menguasai jin dan manusia. Di zaman Nabi Sulaiman tuh kita hidup tuh dengan jin loh. Jin tuh kayak barang dengan kita, ikut talim gitu. Terus ada tanya jawab, jin nanya. Saya tuh mau nanya, apa boleh gak saya misalnya jin gitu ya, saya nikah dengan manusia. Ah, manusia juga, cari manusia susah, apalagi sama jin. Jadi kayak jin sama manusia tuh gak blend banget, hidup bareng, damai, rukun gitu ya. Bisa jadi satu komplek gitu, RT-nya manusia, RW-nya jin, gitu-gitu lah pokoknya. Dan banyak banget pekerja-pekerja, kuli, buruh, kayak gitu jin loh. Termasuk chef-chef yang terkenal di zaman Sulaiman itu jin. Jadi kalau dia masak itu cepat banget, lebih cepat daripada fast food. Ini super fast food. Kita baru mau ngomong udah jadi makanannya. Luar biasa zaman Sulaiman. Zaman Nabi Muhammad, Nabi juga bisa. Banyak banget adegan Nabi menguasai jin. Salah satunya Nabi lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada kayak new, apa, jin newbie gitu, anak baru gitu ya. Jadi ada jin yang kayak baru belajar dakwah gitu, tapi dakwahnya ngegodain manusia ke neraka gitu. Kan itu dakwah versi jin. Dia kayak baru lulus dari kuliah gitu, anak-anak baru gitu masih apa nyari-nyari mangsa. Salah, karena dia anak baru gak tahu mangsa yang siapa yang mau digodain Nabi Muhammad. Kan salah kan ya, langsung ngegodain legend. Nabi ngegodain legend. Wah, ini ada orang lagi tahajud, gua godain aja sekalian. Gak tahu itu legend. Datang-datang, hai hai, Nabi Muhammad lagi sholat enak-enak. Begitu selesai Nabi Muhammad sholat, dilihat ada jin godain beliau, dipegang, diuyel-uyel, jadi bola. Itu hadisnya kayak gitu, jadi bola terus diikat di tiang Masjid Nabawi. Bola kayak bola api gitu. Pas menjelang subuh, anak-anak Madinah datang ke masjid, anak-anak kecil gitu, anak bocah-bocah gitu datang ke masjid. Oh, ada bola api tuh, diambil, ditendang-tendang. Gratis, sejarah tendang bola api itu awalnya di zaman Muhammad. Tapi kalau sekarang yang ditendang itu bola api, kalau dulu tuh jin. Jadi, oh, jin tuh gitu, gitu. Ditendang anak-anak Madinah. Ayo, ayo, bola, mama salah, Benzema. Tapi yang ditendang, jin. Terus diambil sama Nabi, jangan sakiti dia. Terus kemudian dilepas, akhirnya dia pergi. Kata Nabi Muhammad, sekiranya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan ini menjadi bola untuk anak-anak Madinah sampai besok hari. Apa doa Sulaiman yang diingat oleh Nabi? Ya Allah, kata Sulaiman, beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Nabi itu hanya menghargai doa Sulaiman. Kalau bukan karena menghargai doa Sulaiman, Nabi itu bisa banget menguasai jin. Tapi Nabi gak mau, kenapa? Soalnya Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa banget. Siapa lagi? Nabi Dawud. Apa salah satu di antara mujizat Nabi Dawud? Mujizat Nabi Dawud salah satunya adalah melempar batu kecil membuat seorang Goliat itu tumbang, kan ya? Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Nabi Muhammad itu bisa menjadikan batu bukan dilempar, batu itu tunduk kepada beliau. Batu sebesar gunung Uhud jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Daud batu dijadikan sebagai peluru, sebagai batu lempar. Kalau Nabi Muhammad, batu itu jadi umatnya. Nabi lagi kayak hiking gitu ke atas gunung Uhud ya, bersama dengan, kan Nabi itu juga punya geng ya. Nabi punya sahabat, punya geng. Orang-orang ring satunya Nabi. Siapa ring satunya Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang mubasyari Nabi Jannah. Itu gengnya Nabi banget tuh. Dan yang lebih sempit lagi, Abu Bakar dan Umar. Mereka lagi jalan bertiga, hiking gitu ke atas gunung Uhud. Pas naik ke atas gunung Uhud, gunung itu gemetar. Gemetar, bergetar. Gak rela gitu kan, dinaikin, siapa sih, apa-apaan sih. Jadi dia kayak bergetar gitu, Nabi langsung duduk. Kata Nabi, tenang, di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq, dan Syahidan. Nabi berempat berarti. Di atasmu itu ada Rasulullah, As-Siddiq, Syahidan. Tenang, wahai gunung Uhud. Di atasmu sekarang ada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang sahabat yang meninggalnya nanti syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kebayang gak kalau kita jadi Umar dan Utsman? Rasul, jadi saya akan dibunuh nanti. Berita masa depan kan? Yang akan meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi jangan gitu doang, nakut-nakutin. Enggak, sahabat ini mereka luar biasa semangatnya. Begitu dapat kalimat syahidan, mereka langsung bersyukur. Mudah-mudahan itu benar, mudah-mudahan itu saya dapatkan kebaikan itu. Sehingga gunung itu tenang karena di atasnya adalah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi Rasul itu udah keren banget lah. Secara fisik beliau ideal, secara apalagi kekuatan fisik beliau jago tarung, bahkan pemberani. Walaupun Nabi itu lembut, tapi tidak lemah. Jadi istilah lemah lembut itu kurang tepat menurut saya. Lembut-lembut aja, gak usah lemah. Karena Nabi kuat tapi lembut, perkasa tapi lembut. Apa bukti keperkasaan Nabi? Kata Aisyah, Nabi itu kekuatan yang seperti 10 laki-laki. Gak usah diterjemahin, udah segitu aja. Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki. Ini luar biasa, Nabi itu emang keren sih. Makanya wajarlah Allah kasih wahyu lewat beliau ya. Kalau kasih wahyu lewat kita kan gak sampai tuh setengah apa sampai beribu-ribu tahun umat Islam berkembang. Kayaknya 1-2 orang juga udah ilfil sama kita. Baru berdakwah sekali udah unfollow. Baru berdakwah dikit udah left group. Itu kan dakwah kita ya, banyak yang bikin orang ilfil. Karena mungkin terlalu galak, orang mungkin gak sabaran. Kayak saya dulu awal-awal dapat hidayah, semuanya saya anggap neraka. Kan kakak saya TNI, adik saya GAM. Jadi di rumah mereka ketawa-ketawa di luar perang-perangan. Pas saya baru dapat hidayah, dakwah, saya pulang ke rumah. Neraka ini. Ini juga neraka. Itu juga neraka. Semua neraka, saya doain surga. Ini karena awal-awal puber dakwah namanya. Nabi itu gak kayak gitu. Nabi itu tenang banget. Dan Nabi, walaupun beliau orang yang lembut, tapi beliau seorang yang kuat dan pemberani. Apa bukti Nabi pemberani? Ketika Nabi sedang duduk istirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghunuskan pedangnya di leher Nabi. Dan itu kalau ditarik dikit aja itu langsung tergorok loh Nabi. Ditaruh di sini. Ya Muhammad, kata dia, sekarang kalau saya akan membunuh kamu, kamu jauh dari sahabat-sahabatmu, gak ada yang nolongin, siapa yang akan nolong kamu sekarang? Nabi dengan tenang menjawab, Allah. Langsung bergetar tuh orang, pedangnya jatuh. Kebayang gak? Bisa gak kita kayak Nabi? Begitu ditanya sama calon mertua, kamu ngasih makan apa untuk anak saya? Allah, ya saya terima gitu. Gak bisa, calon mertuanya gak bisa ditaklukin, apalagi musuh gitu. Nabi itu Allah langsung jatuh pedangnya. Udah gitu diambil balik sama Nabi, diunuskan ke arah musuhnya. Nabi tanya, kalau saya yang akan membunuh kamu, siapa yang bisa nolong kamu? Dia bilang, hanya engkau wahai Muhammad. Nabi ngasih pedangnya, pulanglah kepada kaummu. Kemudian dia berdakwah kepada kaumnya. Dia bilang, wahai kaumku, masuklah kepada agama seorang laki-laki yang mencintai kehidupan kalian lebih daripada kehidupannya sendiri. Ini akhlak Nabi menaklukkan banyak hal. Nabi itu berdakwah dengan akhlak nomor satu, teman-teman, bukan dengan dalil. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dalil berikutnya, nomor satunya akhlak. Ketika Nabi berdakwah, ini bisa dibilang kayak tabligh akbar Nabi pertama di Mekah. Jadi kayak free event gitu ya. Ilonya para sahabat. Tabligh akbarnya, stage-nya apa? Stage-nya Bukit Safa. Itu stage-nya. Nabi berdiri di atas Bukit Safa. Nabi nanya kepada orang-orang Mekah, ya masyara Quraisy, ya ahla Mekah, wahai pemuka-pemuka Quraisy, wahai penduduk Mekah, kalau saya katakan di balik bukit ini ada musuh yang mau menyerang kota Mekah, kalian percaya gak sama saya? Kata mereka, kami percaya Muhammad, engkau al-amin. Jadi bukan Allah berfirman, saya bersabda, bukan. Tapi percaya gak sama saya? Percaya Muhammad, kenapa? Bukan karena dia Rasulullah, bukan karena dia dapat wahyu, itu yang kesekian. Nomor satunya apa? Karena engkau al-amin, akhlak. Jadi kadang-kadang orang gak percaya dengan ayat dan hadis yang kita baca bukan karena ayat dan gak benar. Bukan karena hadisnya gak sahih, dia gak percaya sama kita. Kalau ngomong ayat, gitu kan? Kalau ngomong hadis, gitu. Bukan hadisnya gak sahih, hadisnya sahih, pemahamannya yang baik. Kita gak paham hadis, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi pemahamannya batil. Maka dakwah Nabi itu dengan akhlak, teman-teman. Sehingga dengan akhlak, seseorang akhirnya jadi tertarik kepada Islam. Baru Nabi ngomongin ayat, hadis. Nabi tuh, kalau istrinya lagi ngambek, gak pernah tuh pakai hadis. Kalau kita belum ngambek juga, udah disiapin hadisnya. Nanti kalau dia ngambek, saya forward nih. Hadis, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh seorang perempuan sujud kepada suaminya. Lima, dengerin lima. Hadis lagi. Kalau seandainya perempuan menjilat nanah dan darah di sekujur tubuh suaminya yang terluka, itu tidak akan bisa membayar satu saja di antara kebaikan suami kepada dia. Tuh mah, benar kan? Si istrinya juga nyiapin hadis. Pak, ntar dulu, Pak, ini juga ada nih hadisnya. Pada so istrinya, Pak, Rasulullah bersabda. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, seorang suami harusnya bersabar terhadap istrinya dalam sehari berapa kali ya Rasul? Kata Nabi, sab'una marrah, 70 kali. Beneran itu hadis mah? Beneran. Makan susah kalau udah kayak gini. Pak, 70 kali loh, Pak. Mama udah berapa kali? Baru juga 3 kali kan? Masih ada berapa 60-an sekali lagi kan? Jadi 70 kali dibikin sebel sama istri itu belum boleh marah loh suami. Sampai 69 siap-siap. Istrinya udah sadar, udah 69, udah cukup hari ini. Masih mulai lagi dari awal. Jadi teman-teman, gak bisa kita hanya pakai dalil. Nabi itu kan pemilik hadis kan deh. Kalau Nabi mau begitu istrinya ngambek, ma, aku bersabda, kan gitu kan. Kalau kita gak pemilik hadis nanti, Rasulullah bersabda, itu juga riwayatnya bingung siapa, Bukhari atau Muslim ya. Kalau Nabi itu gak pakai Bukhari Muslim, orang saya sendiri yang ngomong, aku bersabda, wahai mama. Wahai mama. Jadi langsung Rasul sendiri. Kenapa Nabi pemilik hadis kalau gak pakai hadis? Karena beliau bijak, gak mau menjudge istrinya dengan hadis. Beliau menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan akhlak dulu, baru nanti pakai hadis. Kalau udah normal, baru ngomong pakai hadis. Kan pernah tuh Nabi sama Aisyah lagi bikin acara kayak barbekyuan gitu di rumahnya Aisyah. Aisyah masak rempong seharian, wah ini daging ini segala macam, steak apa, sate gitu. Udah malam, udah siap-siap ngundang sahabat makan di rumah Aisyah, tiba-tiba ada seorang istri Nabi yang terkenal pintar masak. Dia punya brand gitu, Ummu Salamah Cake. Jago masak banget kan Ummu Salamah. Gak ada masakan Ummu Salamah yang gak enak tuh. Jadi istri Nabi yang terkenal jago masak tuh Ummu Salamah. Ngirim masakan ke Aisyah. Kalau yang ngirimnya saudara masih mending. Ya beda tipis lah 11-12 sama masakan Aisyah. Kalau Ummu Salamah datang makanan Ummu Salamah, makanan Aisyah bakalan gak ada yang nyentuh tuh. Begitu Ummu Salamah ngirim makanan ke rumah Aisyah, Aisyah nanya, ini dari siapa? Dari Ummu Salamah, sini bawa. Gosennya tuh agak-agak gimana gitu. Khawatir. Dipegang sama Aisyah, dilempar sampai pecah piringnya. Di depan siapa? Di depan Nabi. Di depan sahabat. Sahabat langsung kaget gitu, pura-pura. Jangan di instastory loh ya. Nah, cuma. Kan dipakai otomatis gitu kan, ada kejadian langsung. Lagi dibilang, Pak, ini saya instastory loh, Pak. Kalau dulu enggak boleh, diam aja, enggak usah diam aja. Terus sudah beres semuanya, Aisyah langsung ngambak masuk ke dalam kamar, Nabi langsung bilang, pulang. Pulanglah para sahabat. Nabi cuma komen apa kata Nabi? Ibu kalian lagi marah, ibu kalian lagi cemburu. Udah selesai gitu. Enggak ada tuh Nabi komen panjang-panjang, captionnya harus di-scroll mana gitu. Kayak curhat gitu ke sosmed followers, aku tuh dijailin banget sama istri aku. Kalian rela kayak gini, udah kalian unfollow dia aja, kalau perlu di report biar di ban gitu. Ini Nabi cuman ibu kalian lagi cemburu. Hiroh, udah pulanglah para sahabat. Nabi ketok pintu Aisyah. Aisyah kata Nabi, ada apa kata Aisyah? Itu yang ngirim makanan Ummu Salamah pengen pulang. Itu bahasa elegannya Nabi. Maksud Nabi apa? Ganti dong piring yang tadi udah pecah. Tapi Nabi gak bilang, Aisyah ganti tuh piringnya, kamu pecahin sih. Sekarang aku langsung ngeluarin budget beli piring baru nih. Enggak. Aisyah itu pembantu Ummu Salamah mau pulang. Aisyah juga anaknya pinter kan? Langsung ngerti. Ya, keluar ngambil piring baru. Nih, minta maaf ke Ummu Salamah. Gak masuk lagi. Beres urusannya? Beres. Ngeluarin hadis gak? Sama sekali gak ngeluarin hadis. Seandainya Nabi mau, ya Aisyah, sesungguhnya orang-orang mubazir kayak gini nih, saudara yang satu, bisa ngomong ayat ngomong hadis, banyak. Kenapa Nabi gak pakai ayat dan hadis? Karena bukan itu duluan yang nomor satu. Ini nih, teladan kita banget sebagai anak muda. Kadang kita pengen ngedawahin teman kita buat hijrah, jangan ayat dan hadis dulu yang dikeluarin, akhlak dulu. Bikin dia trust sama kita, bikin dia respect sama kita. Kalau dia udah trust dan respect, kita bisa ngeluarin 1000 hadis dan semuanya akan diambil sama dia. Tapi kalau dia gak trust, gak respect, belum juga ngeluarin hadis, lo gak usah ngomong deh, ceramah gak usah di sini, di masjid aja. Jadi, dasar lo misalnya, makin hijrah, makin apa, ada bau surga ya, ada nabi palsu ya, apa segala macam istilahnya. Kenapa? Karena dia belum respect sama kita. Akhlak. Nabi itu kalau menyelesaikan masalah dengan sahabatnya, pakai akhlak, gak pakai ayat dan hadis dulu. Ayat dan hadis itu dalam kondisi yang normal atau kondisi-kondisi yang sangat tertentu. Nabi dengan akhlak. Ada perbedaan pendapat. Ada sahabat namanya Bakroh. Sholat dia datang ke masjid masbuk. Begitu dia masuk ke pintu masjid, Nabi udah ruku. Dia kayak gak rela gitu kan, ketinggalan Nabi. Dia kan pengen rakaat pertama bareng Nabi. Karena gak rela, dia takbir di pintu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku. Terus jalan sambil ruku ke arah asal. Jadi sholat lucu banget ya. Dia jalan ke arah saf. Begitu selesai sholat, dia lapor ke Nabi. Ya Nabi, saya tadi sholatnya seru loh. Seru gimana? Tadi tuh saya ruku, terus jalan sama ruku. Nabi marah, dahsyat kamu ahlu bid'ah, ahlu neraka. Enggak. Padahal kan Nabi yang pernah mengatakan orang bid'ah kan? Karena Nabi gak pernah ngajarin gitu kan? Berarti siap apa yang tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Semua bid'ah itu neraka. Nabi gak ngomong gitu. Nabi cuma senyum. Terus Nabi bilang, besok-besok jangan diulang lagi ya. Gitu doang ngomongnya. Gara-gara kata-kata ini, akhirnya para ulama berbeda mazhab. Sebagian bilang itu gak sah. Sebagian lagi mengatakan itu sah tapi gak boleh diulangi lagi. Allahu alam, yang jelas saya cuma pengen ngambil angle akhlaknya, bukan angle fikihnya. Ternyata melihat sahabat yang lucu-lucu kayak gini, yang aneh-aneh, Nabi cuma senyum doang. Nabi pernah diundang makan gitu ya. Jadi ada efeknya gitu ya. Nabi itu pernah diajak makan malam teman-teman. Jadi ada seorang sahabat dengan PD-nya datang. Nabi, nanti malam makan di rumah saya ya, kata dia. Oh, iya. Nabi pikir nih orang kalau udah ngundang kan berarti nyiapin ya, nyiapin makanan yang enak-enak. Nabi udah gitu ngajak beberapa orang geng Nabi lagi. Bahkan ikut saya yuk, Umar ikut saya yuk, ikut aja. Datang ke rumah dia, duduk, dihidangin apa teman-teman? Qadid. Apa itu qadid? Roti yang keras, yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air dulu, direndam, baru bisa dimakan. Dia ngundang makan, tapi yang disiapin malah cuman roti keras. Ditaruh aja depan Nabi. Terus dia duduk, Nabi liatin, Abu Bakar, Umar liatin. Nabi nungguin, kok gak ada satenya ya? Gak ada lauknya, gak ada apa-apanya, roti doang. Akhirnya Nabi nanya, maaf ada lauknya, kata Nabi. Nabi tuh gak enakan banget orangnya tuh. Sangat gak enakan, ada lauknya, kata Nabi. Oh maaf ya Rasulullah, gak kepikiran, cuma ada cuka, boleh cuka? Gak apa-apa, ditaruhlah cuka di sebelah Nabi. Nabi potongin ke roti, dicelupin ke cuka, dimakan. Apa kata Nabi? Nabi komen, kata Nabi, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kita ngomongin ini di Palembang cocok, empe-empe. Pakai cuka. Tapi kalau di Jogja kan gak pakai cuka ya. Maka ini berarti Nabi itu orangnya sangat menghargai orang lain. Gak mau ngecewain orang, dikasih cuka. Sebaik-baik lauk cuka. Pagi-pagi buka-buka apa? Buka-buka kayak dapur gitu. Nabi melihat di belakang rumahnya ada apa. Ternyata gak masak apa-apa Aisyah. Nabi waktu itu belum niat berpuasa. Dan beliau lagi nyari sarapan. Oh gak ada ote-ote, gak ada nasi goreng, gak ada telur dadar. Gak ada apapun. Lagi buka-buka kayak gitu, Aisyah lewat. Aisyah ngeliat Nabi lagi nyari-nyari makan, Aisyah kan jadi gak enak gitu kan ya. Nabi pasti tahu Aisyah ngeliat, Nabi langsung bilang, Aisyah hari ini aku puasa loh. Coba. Kan kalau puasa sunnah belakangan ya, dengan syarat belum ngopi, belum makan, belum ngapain kan. Tapi kita udah kenyang, pas gue puasa aja deh. Belum makan apa-apa terus dia ya, puasa. Nabi pas ngeliat Aisyah, kayak mergokin Nabi lagi nyari-nyari sarapan, Nabi menjaga perasaan Aisyah terus langsung bilang, Aisyah hari ini aku puasa loh. Oh yaudah alhamdulillah sekalian saya emang gak masak. Yaudah, padahal tadi Nabi itu gak ada niat puasa. Tapi gara-gara Aisyah gak masak dan Nabi gak pengen menyusahkan Aisyah, Nabi jadi puasa. Akhlak. Makanya Allah itu saking takjubnya kepada akhlak Nabi sampai Allah ngasih testimoninya apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad itu ya, benar-benar akhlakmu itu luar biasa kata Allah. Benar-benar innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad benar-benar sungguh akhlakmu itu luar biasa Muhammad. Orang yang enggak enakan banget. Dengan akhlak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Dengan akhlak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah kota Madinah yang namanya Yatsrib menjadi Madinah Munawwarah. Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya jahiliyah jadi Islamiyah. Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya zulumat kepada nur. Dengan akhlak teman-teman, terutama kepada orang terdekatnya. Jangan ngomongin dakwah dulu kalau kita belum sabar kepada orang tua. Jangan ngomongin bahwa kita udah soleh di luar kalau kita belum baik kepada keluarga. Karena kata Nabi apa? Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya dan aku adalah yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Jadi kalau kita mau ngukur kita baik apa enggak, nanya ke pasangan kita dulu. Mah, papa udah baik belum untuk mama? Ini enggak, kalau jawabannya jujur enggak akan dikurangin kan jatah bulanannya. Enggak mah. Papa sih ya masih bertahap pak. Apa yang masih kurang baik mah, catat, bikin catatan ini, nanti perbaiki. Karena sebaik-baik kita adalah yang paling baik buat keluarganya. Tanya ke orang tua kita, udah ridho belum ibu bapak kita kepada kita? Gak usah ngomongin yang lain-lain dulu, lihat dulu di rumah kita. Gak usah ngomongin teman yang lain, gak usah ngomongin apa teman satu geng, gak usah ngomongin teman di jalan, gak usah ngomongin teman di klub, di komunitas. Orang tua aja dulu. Kalau udah nikah pasangan aja dulu, anak-anak aja dulu. Kalau itu belum lulus, berarti kita belum menjadi seorang sebaik-baik manusia menurut Rasulullah SAW. Jadi Islam itu teman-teman bukan hanya Allahu Akbar, ruku, sujud, bukan hanya itu. Islam itu indah banget, akhlak. Islam itu kita banget anak muda. Hobi-hobi kita itu semuanya difasilitasi dalam Islam. Coba belajar tentang sifat ra'fahnya Nabi, gak enakannya Nabi. Nabi itu saking gak enakannya sering menyulitkan diri sendiri loh. Kayak Nabi pernah didatengin tamu ke rumah beliau, sahabat-sahabat. Kan sahabat itu senang banget curhat sama Nabi ya. Mereka datang ke rumah Nabi, duduk sama Nabi lama-lama, dihidangin makan sama Nabi, mereka makan. Begitu selesai makan masih duduk. Nabi itu udah merasa kemalaman, nih kok gak pulang-pulang. Disuruh pulang gak enak, gak disuruh pulang Nabi juga terganggu. Aisyah udah nunggu di kamar. Akhirnya Nabi ngeliat kayak, kalau kita sekarang kayak pura-pura ngeliat jam, jam berapa ya, kasih isyarat gitu. Sahabat gak pengertian, dikasih isyarat gak pulang-pulang juga. Saking gak enaknya Nabi, Nabi diem aja. Lama diem, sahabat membuka lagi pembicaraan. Nabi, ini ada masalah nih. Wah, mulai lagi dari awal, panjang nih ceritanya. Tiba-tiba turun wahyu surat Al-Ahzab juga. Kata Allah apa di dalam wahyu itu? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, minta izinlah untuk masuk. Kalau diizinkan, masuklah. Kalau diberikan hidangan makan, makanlah. Kalau selesai makan, pulanglah. Jangan meneruskan pembicaraan karena itu mengganggu Nabi. sampai turun ayat kayak gitu. Karena ayatnya udah turun, maka tugas Nabi adalah membacakan. Gak boleh Nabi menyembunyikan satu ayat pun dari umatnya. Nabi bilang, ini udah turun ayat. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, kita dapat ayat. Sahabat gak sadar. Dikirain ini ayat apa gitu. Wah, Masya Allah, Nabi bacain. Bismillah, bismillah, kita dengerin. Dibacakanlah sama Nabi. Kalau kalian udah selesai makan, bismillah. Jangan lama-lama ngobrolnya. Oh, astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Coba, sampai Allah ngebelain Nabi, karena Nabi itu orang yang gak enakan banget. Apakah kita kayak gitu sama teman kita? Kita sama-sama gak enak ngecengin seorang cewek. Sama-sama di kos-kosan, pas kita lagi di komputernya, loh kok wallpapernya dia juga, gue sama nih di laptopnya. Oh, berarti sama-sama senang nih. Ya udah, lu aja duluan, gue nggak ada perasaan apa-apa sih ke dia. Ya udah, mau gue bantu. Pernah ngebantu teman kita untuk menikah dengan seseorang yang kita punya perasaan ke dia? Nabi itu pernah loh. Nabi punya perasaan kepada Zainab, Zainab punya perasaan kepada Nabi. Tapi Allah nyuruh, wahai Muhammad, lamar Zainab untuk Zaid. Kebayang gak perasaan Nabi kayak gimana? Ya Allah, buat siapa? Buat Zaid. Hah? Zaid. Itu kan kalau kita ya. Itu kalau kita. Kalau Nabi enggak. Wahai Muhammad, lamar Zainab buat Zaid. Datanglah Rasulullah. Zainab, aku pengen ngelamar kamu. Zainab udah kayak kegairan gitu. Buat Zaid. Bentar. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Buat siapa ya Rasul? Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang selebgram itu bukan, yang followersnya cuma 3. Zaid bin Harithah yang gak terkenal banget, mantan budak anak angkatnya Nabi. Aku pengen melamar kamu buat Zaid, wahai Zainab. Apa jawaban Zainab? Aku gak cinta sama Zaid ya Rasul. Turun lagi ayat Al-Ahzab lagi tuh. Malam ini banyak Al-Ahzabnya nih. Turun lagi ayat surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan punya pilihan ketika Allah sudah menurunkan satu perintah, mereka punya pilihan untuk taat atau tidak. Harusnya mereka katakan sami'na wa ata'na. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi, aku berhenti panggilanmu ya Allah, ada apa? Kutiba alaikumus siyam sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi, ada apa ya Allah? La ta'kulur riba sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah. Lalu ketika Nabi membacakan ayat ini kepada Zainab, Zainab mengatakan kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Menikah Zainab dengan Zaid. Kebayang gak pas akad nikahnya tuh, Zainab itu perasaannya ke Nabi, tapi nikahnya dengan Zaid. Nabi perasaannya ke Zainab, tapi harus menikahkan Zainab dengan Zaid. Ini bukan segitiga lagi nih, agak-agak kerucut nih. Ini akhirnya pas akad nikah, kalau zaman sekarang kayak gitu, pasti pas akad nikah si Zainabnya teh gak akan melihat ke arah Zaid, melihatnya ke arah Nabi. Nabi mau biarin saya nikah sama dia. Tega. Gitu kan? Ini berat banget perasaan Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Inilah akhlak luar biasa. Nabi mau menikahkan seseorang yang beliau punya perasaan kepada dia karena ini perintah Allah. Buat mereka cinta itu bukan yang teratas, yang paling tinggi itu iman dan taat kepada Allah. Cinta ngikutin. Bukan iman dan taat ngikutin cinta. Ini bahaya. Bisa menukar agama dan keyakinan gara-gara ngikutin perasaan. Tapi kalau perasaan ngikutin iman, maka iman dulu yang dibela. Perasaannya itu harus ngalah demi iman. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Setahun kemudian cerai. Udah selesai cerai, Nabi disuruh, wahai Muhammad, sekarang lamar Zainab untuk menjadi istrimu. Assalamualaikum Zainab. Waalaikumsalam. Zainab, gimana keadaannya? Sehat? Saya pengen melamar kamu Zainab. Buat siapa ya Rasul? Kata curiga gitu kan? Siapa lagi nih? Kata lagi, buat saya wahai Zainab. Oh, biasa aja gitu ya. Pernah di belakang, cewek ya, jaim-jaiman gitu. Kan nikahlah Zainab dengan Rasulullah. Kalau Zainab gak taat kepada Allah untuk menikahi Zaid, mungkin selamanya Zainab tidak akan pernah menjadi istri Nabi Muhammad. karena dia taat, dia berkorban dengan menikahi seseorang yang bukan seseorang yang dia cintai, akhirnya Zainab layak mendampingi Rasulullah. Jadilah Zainab salah satu di antara istri Nabi, bahkan istri Nabi yang pertama nyusul Nabi wafat. Pas Nabi sakit keras, Nabi kan tidur di atas pangkuan Aisyah. Terus istri-istri Nabi yang lain ngumpul gitu menanya ke Nabi, Rasulullah, kira-kira kalau Rasulullah wafat nanti siapa di antara kami yang duluan nyusul Nabi? Kan mereka pengen dulu-duluan ya, pengen saya yang pertama. Nabi bilang apa? Yang pertama menyusul saya di antara kalian yang paling panjang tangannya. Hah? Yang paling panjang tangannya? Oh bentar, silahkan bakal. Jajan, gitu ya. Ukur tangan siapa yang paling panjang? Ternyata tangan Zainab itu yang paling pendek. Kenapa? Karena Zainab itu anaknya tuh kayak unyu-unyu gitu, agak-agak timut gitu. Kalau istri Nabi lain kan tinggi-tinggi, apalagi Aisyah kan terkenal tinggi, langsing, dan ya anak ideal banget lah secara fisik Aisyah teh. Dan ditambah lagi emang dia senang treadmill kan Aisyah. Apa treadmillnya Aisyah? Nabi lagi touring kan ya, adegan treadmillnya Aisyah sama Nabi. Nabi lagi touring bareng sahabat, berhenti di sebuah rest area gitu. Pas berhenti di rest area, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan nih, tinggalkan saya sama Aisyah. Duluan, bawa mobil Nabi, mobil Aisyah, jalan duluan. Kata Nabi ke Aisyah, kita nyusul mereka lomba lari yuk. Ayo, kata Aisyah, lomba lari sekuat-kuat tenaga di tengah padang pasir, itu lebih daripada treadmill berapa kilo loh. Langsung kalorinya berapa, keluar angkanya di situ gitu. Akhirnya menanglah Aisyah, dikomen sama Aisyah pas Nabi posting adegan itu. Apa komen Aisyah? Waktu itu aku masih kurus. Ini dalil kalau Aisyah itu kurus. Dan berapa berat Aisyah? Saya sering share, berat Aisyah itu kurang lebih 55 kilo. Tahu dari mana Ustaz? Baca hadis Rizki, cerita ketika Aisyah ketinggalan rombongan. Kenapa sampai ketinggalan rombongan? Karena kata yang membawa tandu Aisyah, Aisyah itu lebih ringan daripada tandu. Makanya kami gak tahu ada orang atau enggak ada orang di dalam tandu, karena dia ringan. Berapa berat tandu? Kurang lebih 60 kilo. 50 sampai 60 kilo. Berarti Aisyah lebih ringan daripada 55 kilo. Sehingga saya menyimpulkan, salah satu ciri perempuan soleha, beratnya gak boleh lebih dari 55 kilo. Itu ciri perempuan soleha. Nanti pulang ke rumah, timbang. Wah, 56, bid'ah 1 kilo. Gak boleh. Maksimal 55 kilo. Periksa tuh. Karena ciri soleha itu bukan cuma dilihat dari sisi rajin puasa, rajin ibadah, itu oke. Tapi ada sisi lain. Apa kata Nabi? Ciri perempuan soleha itu ada 3. Selain ibadahnya. 1. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu melihat dia, maka dia tuh nyenengin. Itu istri soleha. Nyenengin suaminya. Pas dilihat dia kayak, kalau dia sebelum masih jomblo gitu dia gak genit. Begitu udah nikah dia kayak genit gitu. Dikit-dikit pas depan suaminya. Gua nih, gimana nih bibir gua udah bagus belum? Ininya, pakai lipstiknya. Kamu mau yang matte atau yang gimana gitu kan. Nanya ke suami, selera suaminya apa? Terus kalau pakai parfum yang apa? Kalau bisa, kalau perlu suaminya dari jarak sekilo mau pulang ke rumah, dia udah nunggu di depan pintu, lipstiknya kelihatan jarak sekilo. Itu glossy banget kan ya. Ini istri soleha, kalau kamu lihat nyenengin, itu istri soleha, nyenengin banget pokoknya. Aisyah tuh sangat nyenengin. Makanya Aisyah tuh anaknya tinggi, langsing, beratnya 55 kilo. Tahu dari mana Aisyah tinggi? Aisyah kan pernah nonton bareng Nabi. Waktu itu ada festival gitu di depan Masjid Nabawi, namanya Habasyah Fest. Orang-orang Habasyah memperingati ulang tahun jadinya kota Habasyah di Madinah, bikin festival Habasyah Fest. Jadi ada kayak perform gitu, ada dance gitu, terus ada tarung. Dance-nya tuh tari pedang. Tapi kan dance juga ya. Aisyah di dalam rumah penasaran pengen nonton, cuman gak enak mau minta ke Nabi. Lihat ke jendela, serunya, balik lagi ke kamar. Lihat lagi ke jendela, iya seru, balik lagi ke kamar. Nabi ngeliat Aisyah, akhirnya Nabi nanya, Aisyah, hal turidi na'antanzuri, kamu pengen nonton? Kata Nabi, hal turidi na'antanzuri, kamu pengen nonton Aisyah? Diam aja Aisyah. Diamnya cera kan artinya ya. Nabi pengertian. Hal turidi na'antanzuri, kamu pengen nonton Aisyah? Diam. Langsung dipegang tangannya oleh Nabi, yuk aku temenin. Tuh. Ditemani sama Nabi nonton. Makanya nonton itu kalau sesuatu yang masih wajar itu sunnah banget. Yang bid'ah nonton sendiri. Kebayang menonton tren tubusan sendiri. Begitu pampilnya muncul yang kanan kiri, kita kemana? Kan itu banget deh. Makanya jangan sampai nonton sendiri. Nabi nonton sama Aisyah, berdiri depan Masjid Nabawi. Aisyah berdiri sebelah Nabi, naruh dagunya di atas pundak Nabi. Coba imajinasikan sejarah. Aisyah itu kan mancung ya. Nabi mancung, kebayang gak pas Nabi noleh? Itu kan romantis banget tuh. Makanya saya bilang, kalau bahas tentang sirah Nabi, bahas tentang sariroh Nabi, bahas tentang perjalanan hidup Nabi, seru banget loh. Nabi itu adalah teladan tentang seorang muslim yang ideal, dan ternyata adegan kehidupan Nabi itu perfect banget. Ada ibadah di malam hari yang nangisnya luar biasa. Nabi kalau udah sholat malam, wah, gak ada yang bisa ngikutin. Kalau ada yang sok-sok ikutan, bakalan nyesel. Ada sahabat yang ikut-ikutan Nabi sholat malam, ada. Pernah Nabi gak pernah ngajak-ngajak, Nabi gak pernah mention, gak pernah apa broadcast. Nanti malam kita tahajud di Masjid Al-Furqan ya. Nabi gak pernah. Kenapa? Nabi tahu gak ada yang sanggup tahajud di belakang Nabi. Satu rakaat, tiga juz. Satu rakaat, tiga juz. Kebayang gak kayak gimana berdirinya tuh? Kalau saya pernah sholat kayak gitu di Mesir, udah aja berdiri sebelah kaki. Capek, gantian. Karena kenapa? Imamnya gak pengertian. Saya udah bersin-bersin, udah batuk-batuk. Dia gak ngerti. Satu rakaat, tiga juz. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini hafiznya sahabat. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, dengar Ibnu Mas'ud. Sayangnya dulu kan gak ada live streaming gitu kan, untuk lihat gimana Ibnu Mas'ud baca Al-Quran seperti Jibril yang bisa direkod. Jibril itu kalau baca Al-Quran, kalau dilihat di antara sahabat yang paling mirip itu Ibnu Mas'ud. Persis Jibril. Dia hafiz, biasa sholat panjang. Tiba-tiba berdiri belakang Nabi, gak nepuk-nepuk gitu. Jadi Nabi gak tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi bakalan baca yang pendek. Karena Nabi gak ditepuk-tepuk, dia sholat aja. Allah, belakang Nabi. Nabi santai aja. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Udah setengah juz, satu juz, dua juz, tiga juz. Ibnu Mas'ud mulai curiga. Wah, bahaya nih. Sudah terlanjur takbir, gimana ngebatalinnya? Masa mundur teratur gitu ya. Saking panjangnya sholat Nabi. Jadi sholat kita yang kayak tadi Al-Rahman, itu mah amatiran banget loh. Di masjid, rata-rata masjid sholatnya itu satu malam satu juz. Itu masjid yang anak-anak baru gitu. Jadi kalau kita nanya ke teman, lu sholat di mana tarawih di masjid itu berapa juz? Satu juz. Lu anak baru ya? Satu juz itu anak baru. Kalau yang udah pro, tiga juz. Kalau udah legend, 10 juz. Beda level tuh. Makanya Nabi kalau sholat malam, adegan malamnya maksimal. Malamnya adalah orang yang rahib, ibadahnya kepada Allah itu luar biasa. Siangnya seorang rahmatan lil alamin. Semua orang yang ada di dekat Nabi selalu merasa kenyamanan. Melihat wajah Nabi, nyaman. Mendengar Nabi ngomong, nyaman. Jalan bareng Nabi, nyaman. Bahkan ketika berperang bersama Nabi, mereka nyaman. Berperang aja nyaman, gimana dalam keadaan damai. Inilah Rasulullah SAW. Makanya teman-teman, Islam itu asik kalau kita paham betapa luasnya agama Allah ini. Saya punya tagline banyak main banyak manfaat. Itu bukan asal buat, karena saya punya misi. Dakwah saya itu lewat cara main skate, kemudian kalau lagi ada ombak main apa, coba-coba main ombak gitu, terus pedal. Apalagi kalau ombaknya lagi gede, habis dimarahin istri pula, ombak belum aku dong gitu ya, langsung di pelampiasannya ke ombak. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Jadi main, ketemu teman, touring, ketemu teman, akhirnya mulai dekat, jadilah jalan dakwah. Itulah cara dakwah yang saya jalanin. Jadi dalam Islam itu boleh banget. Bahkan kita tuh, saya sama istri pernah bikin program umroh. Pertama kali umroh sama anak-anak skateboarder, salah satunya Tevi Permana, Fanny Inong, itu kan legend-legendnya skate ya. Mereka bawa papan skate ke Mekah. Bisa dibilang ini grup umroh pertama yang bawa papan skate. Saya bawa papan skate, Tevi Inong bawa papan skate, bawa 3 papan. Begitu yang guide kita ngambil di baggage belt gitu, oh ini kok ada papan skate, Ustaz ini kayaknya ada yang ketukar deh, bukan punya kita. Enggak, itu punya jemaah saya. Ah, dia heran, jemaah umroh bawa papan skate. Begitu selesai tawaf, sa'i, semuanya beres, sudah umroh, waktu istirahat, mereka langsung pada ngobrol saya di depan Masjidil Haram. Dimarahin. Ayo, gitu. saya pura-pura gak ngerti gitu, apaan sih, padahal ngerti bahasa Arab, pura-pura ngerti, eh, makanya kita datengin, ada apa, oh dimana kamu, Indonesia, mulai nyoba gak sih? Ternyata askarnya pengen nyoba, kalau dia nyoba ketagihan, enak gitu, akhirnya kita posting dengan judul yang di Instagram, Share Happiness, karena sebenarnya Islam itu asik banget, gak ada larangan orang untuk bersenang-senang. Satu aja syaratnya, kita boleh have fun, kita boleh seru-seruan, kita boleh enjoy yourself, kita boleh traveling kemana aja, syaratnya cuma satu, jangan nambah dosa, itu doang. Dan bisa banget kita dapat fun tanpa membuat dosa, itu bisa banget. Dan saya ngebuktiin sendiri, saya senang main, kemarin pas ke New Zealand coba semampunya ya, main longboard gitu, walaupun kemudian di sana ditungguin, nanti kalau udah kecepatan ditangkepin gitu ya. Terus pas lagi ke Jepang, alhamdulillahnya pas lagi winter ada salju, kita main snowboarding gitu sama teman-teman. Bisa banget have fun, enjoy, traveling, apa seru-seruan sama teman-teman tanpa berbuat dosa, itu bisa banget teman-teman. Karena Islam luas, dan di dalam keluasan itu kita bisa explore kemana aja dan tetap masih dalam koridor Islam. Jadi buat saya moral of the story yang lainnya adalah, yuk kita nikmati aja hidup masa muda kita dengan satu syarat, jangan nambah dosa, maka Allah akan nge-like banget apa yang kita lakuin. Dengan kayak gitu, insya Allah kita menjadi seorang yang istiqomah, taat, tapi tetap asyik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya. Ya, kita belajar Islam lebih sungguh-sungguh lagi, mendengar nasihat lebih banyak lagi, supaya kita makin kenal agama kita, makin tahu Islam, makin luas akhlaknya, makin banyak manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan di sini ada penggalangan dana. Oh ya, buat teman-teman yang pengen berdonasi di bulan Ramadan, jadi kita ada form donasi buat renovasi dan pembangunan Masjid Al-Furqan. Jadi saya sekarang ke kota-kota mana tuh, kalau bikin acara tabligh akbar gini, saya gak mau bikin di Masjid Agungnya. Kenapa? Kalau Masjid Agung itu udah besar, kita mencari panti asuhan, kita cari masjid-masjid yang lagi renov, kita bikin crowd, lalu kita coba crowdfunding bareng-bareng untuk membangun rumah Allah. Jadi lebih efektif daripada saya bikin di Masjid Agung yang sudah memang gede. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyumbangkan yang terbaik malam Ramadan untuk membangun Masjid Al-Furqan, sehingga sejengkal Masjid Al-Furqan yang kita bangun, setiap orang sholat di dalamnya, kita mendapatkan ngalir pahala insyaallah. Silakan nanti isi form donasi renovasi masjid. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.